Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang atau pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, Pak Afif, pengikut kebenaran. Kita lanjutkan bacaan kita ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه ومنها dan di antara yang dikecualikan. Jadi kita masih bahas tentang استثناء, pengecualian dari kaidah bahwa setiap yang wajib kita nafkahi wajib juga kita bayarin zakat fitrahnya. Tapi dikecualikan bahwa setiap orang yang wajib kita nafkahi tidak selalu wajib kita bayarin zakat fitrahnya. Di antara orang-orang yang dikecualikan tersebut, idza kana lahu abdun, kalau ada orang yang punya budak. Ini budak ya, contohnya itu sekarang kalau di Indonesia sih hampir enggak ada. Bukan hampir enggak ada, emang enggak ada budak kayak di Indonesia. Tapi hukum syariat budak itu tidak pernah dihapus. Jadi satu waktu nanti mungkin terjadi apa yang terjadi sebelumnya. Ini terulang sejarah, ada peperangan yang memang berdasarkan basis agama yang kemudian membuat orang-orang non-muslim yang tunduk itu dijadikan tawanannya, jadikan budak gitu ya. Tapi di Indonesia sih enggak ada, enggak kebayang lah begitu ya. Tapi di beberapa negara Amerika tuh, negara bagian Amerika tuh kan masih ada slave gitu ya. Jadi budak itu nafkahnya ditanggung oleh tuannya. Nah, tapi satu kondisi tertentu si tuan tuh tidak wajib bayarin zakat buat budaknya. Minha di antaranya idza kana lahu abdun la mala lahu ghairu, bahwasanya kalau ada seseorang yang punya budak la mala lahu ghairuhu, la mala lahu ghairuhu, dan dia tidak punya harta selain budak itu. Jadi dia enggak punya harta selain budak yang dia punya itu, ba'da qut yaumil aidi wa lailatih, setelah dia sudah cukupkan makanan pokok hari itu dan malam Idul Fitri, wa ba'da sa'in yukhrijuhu an fitrati nafsihi, dan setelah dia keluarin satu sa' sebagai zakat fitrah dirinya. Jadi dia makanan pokok untuk dirinya dan hari id udah ada, udah beres, zakat fitrah juga udah beres. Ketika dia bayar zakat fitrah itu udah selesai, nah dia enggak punya harta lagi tuh. Zakat fitrahnya udah buat dirinya, atau dia nggak punya duit lagi, nggak punya harta lagi. Illa, kecuali budak itu sendiri. Nah, budak ini kan wajib bayar zakat fitrah juga. Gitu kan. Kul wa kulna bis sahihi innahu fi hadhihi surah annahu yabda' bi nafsih. Wa kulna, dan kami katakan bis sahihi, dengan pendapat yang sahih, innahu, bahwasanya orang ini, yang kalau udah bayar zakat fitrah buat dirinya, dia enggak punya lagi harta kecuali budak tersebut. Annahu yabda bi nafsi, bahwasanya dia mulai dengan dirinya dulu. Betul ya, dia mulai dengan bayar dirinya dulu. Kemudian hakal imamu fihi salah satu aujuhin. Kemudian Imam Al-Juwayni Al-Haramain, Imamul Haramain Al-Juwayni, haka fihi bi tsalatsati awjuhin, menceritakan, menjelaskan di sini ada tiga. Jadi maksudnya apakah budaknya itu wajib dibayarin zakat fitrah atau enggak? Kalau enggak ya aman, tapi kalau wajib gimana bayar? Dia enggak punya, dia enggak punya apa namanya, enggak punya duit lagi, hartanya cuma budaknya itu doang. Imam Al-Juwayni menceritakan ada tiga pandangan. Al-Awjuh, ada tiga pendapat ulama. Al-Asahu, yang paling sahih dari tiga pendapat tersebut. Annahu in kana muhtajan ilaihi li khidmatihi. Kalau dia butuh, muhtajan. Kalau dia butuh kepada budak tersebut, li khidmatihi, untuk membantu dirinya, jadi untuk menunaikan kebutuhan dia daripada mandi, bersih-bersih dan seterusnya itu, fahuwa kasairil amwal, maka budak tersebut sama statusnya seperti harta pada umumnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya tidak ada zakat untuk budak karena dia statusnya sama seperti harta yang lain. Dan zakat fitrah ini wajibnya untuk orang yang mukallaf, kan ya? Islam balik berakal. Islam, apa namanya, ya orang yang mukallaf. Orang yang dibebankan kepadanya hukum syariat. Sedangkan budak, itu kayak harta. Dia sama seperti harta, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Jadi tuannya nggak perlu capek-capek nyari duit, capek-capek nyari pinjaman, nggak perlu. Dia nggak wajib zakat karena budaknya dia butuhkan untuk membantu dirinya, dan itu seperti harta-harta yang lain pada umumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Zulkifli. Itu yang pertama. Wazani, yang kedua, yuba'u minhu biqadril fidrati. Yuba'u minhu, budak tersebut dijual sekedar bisa bayar zakat fitrah. Maksudnya zakat, dia kan budak itu kan harganya katakanlah 20, 30, bahkan 100 dinar. Dan dia butuh apa namanya zakat fitrah yang cuma 1 sol. Maka juallah seukuran 1 sol, yang kemudian budaknya jadi budak mukatab. Budak yang setengah dirinya sudah dibebaskan. Enggak setengah ya, kalau cuma 1 sol itu berapa, sekian persennya aja. Artinya dijual itu budak seukuran itu, nanti ya kayak ini, jatuhnya kayak agunan gitu. Dia apa namanya, dia jual nih, Pak. Jadi badannya budak ini dijual seukuran biar bisa bayar zakat fitrah gitu. Dia bayar tuh zakat fitrah untuk budaknya. Nanti kalau dia punya duit lagi, dia tebus tuh. Dia bayarin lagi nih, kepemilikan lu atas budak aneh yang cuman seukuran nih gua ganti. Nah, gitu. Jadi itu pendapat yang kedua. Tapi ini bukan pendapat yang diamalkan. Pendapat yang diamalkan itu pendapat pertama. Al-Asahu annahu in kana muhtajan. Wasalisu, dan yang pendapat ketiga. La tajibu zakatu aslan. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Sama sekali enggak ada wajib. Jadi kalau yang pertama enggak wajib zakat fitrah. Karena dinilai budak itu seperti harta. Budak sama seperti harta, maka enggak ada kewajiban zakat, dan dia butuh untuk itu, butuh kepada budaknya. Tapi pendapat ketiga nih, la tajibu zakatu aslan, sama sekali enggak ada kewajiban zakat. Fa'ala sahihi, maka menurut pendapat yang sahih, bahwa fi ma'na khidmatihi khidmatun man talzamuhu khidmatu. Fi ma'na khidmatihi, dan menurut kalau kita pakai pendapat yang pertama, bahwa kalau budak itu dibutuhkan untuk berkhidmat atas kebutuhan dirinya, wa ma'na khidmatihi, dan makna makna pelayanannya itu khidmatu man talzamuhu khidmatu, yaitu pelayanan terhadap orang yang memang wajib dilayani, min qaribin wa zaujatin, daripada kerabat atau istri si tuannya. Jadi yang dimaksud in kana muhtajan itu belum tentu dia yang butuh. Tapi bisa saja dia yang butuh terhadap budak tersebut, istrinya atau kerabatnya. Dan itu termasuk salah satu orang yang memang wajib dilayani oleh si budak. Man talzamuhu khidmatuh, begitu. min qaribin wa zaujatin. Walau kana muhtajan ilal abdi li amalihi, tapi kalau dia butuh kepada budak, li amalihi, untuk bantuin kerjaannya, fi ardihi, di tanahnya, maksudnya petani begitu ya, au masyiatihi, atau masyiah, itu ini apa, ternaknya. Jadi budaknya itu dibutuhkan bukan buat di rumah, bukan kebutuhan rumah, tapi untuk pekerjaan dia di pertaniannya atau di peternakannya. Fa inna al-fitrata tajib. Kalau kebutuhannya bukan di rumah tapi kebutuhannya di kerjaan, maka al-fitratu, zakat fitrah, wajib hukumnya atas tuan untuk dia bayar kepada apa namanya, untuk dia bayar atas sama si budak tersebut. Qalahun Nawawi, itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzab. Jadi dalam syarah muhadzab al-majmu', Imam Nawawi membedakan antara khidmatul bain wa khidmatul amal. Kebutuhan apa namanya, pelayanan di rumah itu yang makanin, nyuapin, bersih-bersihin, mandiin, apalagi. Ya pokoknya yang di rumah lah, nyuciin dan sebagainya. Tapi kalau kebutuhannya untuk bantu pekerjaan dia, nah itu wajib zakat fitrah. Cuman gak jelasin ya alasannya kenapa dibilangin begitu. Wa atlaqa fil minhaji, dan tapi dalam kitab Minhaj Thalibin, Imam Nawawi memutlakkan in kana muhtajan aja. Pokoknya kalau dia butuh tidak disebutin, walam yadhkuri taqyid bil khidmah, dan tidak pernah disebutkan ikatan apa maksudnya khibil khidmah, yang dimaksud pelayanan itu pelayanan rumah atau pelayanan pekerjaan. Wallahu alam. Jadi itu kalau orang yang punya budak tapi dia tidak punya harta sama sekali gitu ya. Ya kayak model di sini punya rumah tapi enggak punya duit kan ada orang di sini ya. Dia punya rumah tapi enggak punya duit. Sebaliknya ada orang yang enggak punya rumah, dia ngontrak tapi duitnya banyak begitu. Gimana tuh, dia enggak, apa kemudian rumahnya dijual? Enggak, rumahnya sama seperti harta benda umumnya, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah atas rumahnya. Ya kalaupun dia enggak punya duit, ya juga dia enggak wajib bayar zakat fitrah. Tapi jadi tanggungan lah, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan fayukhriju so'a, ini kadar nih wajibnya, ini agak ribet nanti nih. Fayukhriju so'an min kutiba ladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Dan kadar wajibnya zakat fitrah itu fayukhriju, dia keluarkan dari hartanya so'an, satu so' min kutiba ladihi, dari makanan pokok kampungnya, negerinya. Wa qadruhu, dan kadarnya, kewajibannya khamsatu artalin wa thuluthun bil iraq, yaitu 5 rital. Rital itu ukuran Baghdad ya. Jadi kalau di Indonesia ini saya enggak tahu ritalnya ada apa enggak. Kayaknya sih enggak ada. 5 artal 1/3 bil iraq. Jadi 5 1/3 artal atau 5 1/3 rital bil iraqi, dengan ukuran ritalnya orang Irak. Man wajabat alihi zakatul fitri, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, siapa yang wajib bayar zakat fitrah, lazima yalzamuhu ayyukhrija so'an min qutihi, dia wajib bagi dirinya ayyukhrija so'an, untuk mengeluarkan satu so' min qutihi, dari makanan pokoknya. Ya hadis Ibn Umar al-Mutaqaddam, sebagaimana hadis Ibn Umar, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri minal muslimina amin ramadhan ala nasi su'an min tamrin, su'an min burin, su'an min syairin, hadis Ibn Umar. Wa huwa, dan itu yang dimaksud hadis Ibn Umar, su' itu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraq, yaitu 5 1/3 bil iraqi, dengan ukuran timbangannya orang, ritalnya orang Irak. Wa waznuhu, dan beratnya. Jadi kalau ritel itu volume, takaran begitu. Tapi kalau wazan, kalau mau ditimbang berat, wawaznuhu 600 dirhamin wa 93 dirhaman wa thuluthu dirhamin. Waduh. Wa hadza inda rafi. Tapi kalau standar beratnya 600 dirham. 600 dirham wa 93 dirham musulus. Jadi 693 dirham sepertiga. Ya, 1/3. Jadi tambahnya jadi 693 1/3 dirham. Jadi dirham itu ukuran berat zaman dulu ya. Wa hadza inda Rafi'i, ini menurut Imam Ar-Rafi'i. Li'annahu yaqul, karena Imam Ar-Rafi'i mengatakan inna ritl Baghdad 130 dirham. Karena satu ritl Baghdad itu 130 dirham. 130 dirham dikali ditakali 5 1/3 kan gitu. Kan zakat 5 ritel 1/3. Berarti kalau ditimbang makai berat, berat 1 ritel itu 130 dirham. Nah, maka 130 dirham itu dikali 5. Qala An-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan ini ritel Baghdad ya. Jadi enggak usah terlalu bingung, kalau kita konversinya kan sekarang makai liter atau kilogram. Dan itu enggak disebutin di kitab-kitab fikih, jarang kan gitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan inna ritl mi'atu, inna ritl bahwasanya ritl itu satu ritl Baghdad itu mi'ah wa samaniyah wa isrun, 128 dirham. Cuman beda 2 dirham doang. Jadi Imam Rafi bilang 130, Imam Nawawi bilang 128 dirham, wa khamsatu asba'in dan 5/7 dirham. 128 5/7 dirham. Wah. Wal i'tibar, dan yang jadi standar fi sa'i, dengan satu sa' itu, yang jadi standar dalam satu sa' itu, yang maksudnya sa' yang kita keluarkan tuh bil kail, sebenarnya tuh standarnya tuh bil kail, takaran volume, jadi bukan berat begitu. Wa inna maqaddara al ulama usha'a bil wazni, sedangkan ulama mentakdirkan, mengira-ngira atau mengkonversi itu kail, takaran bil wazni dengan timbangan, istidharun. Istidharun itu kan bisa artinya talabul atau talabul azhar, mencari apa, mencari yang paling kuat gitu. Atau bisa juga dalam hal ini artinya istidharun, mempermudah gitu ya, istishalan, memberikan kemudahan kepada orang-orang muslim, karena satu ritel Baghdad tuh apa, satu sa' itu sudah tidak, dulu satu sa' itu ada gantangnya, sekarang udah enggak ada. Maka dikonversilah kemudian itu dengan ritel atau dengan wazan, dengan berat gitu. Tapi tadi standarnya itu sebenarnya adalah volume. Maka kalau kita di sini tuh liter gitu ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan qad yashtashkilu dhabtu sa'i bir artal, sungguh sangat sulit gitu, kadang menyulitkan dhabtu sa'i, men apa istilahnya, apa dhabt itu me, apa sih dhabt itu, membatasi, ia memberikan standar satu sa' bil artal, dengan artal. Fa inna sa'al mukhraja bihi fi zamanihi alaihi salatu wasalam, karena satu sa' yang dikeluarkan dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mikyalun ma'ruf, itu mikyal, itu ada gantangnya, maka sulit untuk kita konversi satu sa' itu ke makeritel gitu. Kenapa? Karena dulu yang namanya ya ini ya, bahasanya gimana ya, karena sebab penjajahan juga kan gitu. Ini kan salah satu min apa namanya asbab daripada sebab-sebab penjajahan al-istimar. Kan istimar itu terjadi di negara-negara muslim juga. Baghdad ya dijajah, Mesir ya juga dijajah, Suriah juga dijajah, Palestina sampai sekarang enggak beres-beres. Salah satu dampak penjajahan kan itu menghilangkan simbol-simbol agama. Jadi standar-standar farsakh, dulu kita kenal farsakh dalam kitab-kitab fikih, sekarang enggak ada farsakh. Orang kenalnya kilometer, yard kan gitu, mil kan gitu. Terus itu kan salah, kalau kita ini versinya beda lagi. Itu bukan penjajahan Ustaz, itu perkembangan zaman emang. Orang bilang perkembangan zaman, tapi intinya itu karena penjajahan. Dikit demi sedikit orang udah enggak kenal lagi tuh nama istilah sa'. Kan dulu kalau kita sebut apa namanya Nabi Muhammad dulu pernah diceritain oleh Sayyidah Aisyah tentang mahar beliau kan kepada istri-istrinya. Sayyidah Aisyah mengatakan sintai asyrata Auqiyah wa nasya kan gitu. Sintai asroh 12 auqiyah dan setengah nasy kan gitu. Nah, itu ukurannya ada dulu. Sekarang ya versi beda ya, kalau ustadz yang versi ini bilang ini penjajahan nih. Kalau versi ustadz lain bilang ini perkembangan zaman. Kan gitu. Perkembangan zaman, timbangan takaran itu ya berubah sesuai dengan kebutuhan zamannya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang ini penjajahan ya. Ini gara-gara kita dijajah diilangin tuh standar-standar itu. Akhirnya kita bingung kalau mau berzakat. Akhirnya bikin tiap tahun tuh kita ribut. Dan ini tiap tahun kan diributin. Dan setiap tahun juga orang nanya. Padahal tiap tahun dia bayar zakat. Tapi tiap tahun dia masih nanya soal zakat fitrah. Kata yang benar 2,5 kilogram, 3 liter, macam-macam. Ya itu tadi kan, istishkal. Nah, sulit kita untuk mengkonversi so' itu dengan ritel. Karena so' yang di zaman Nabi Muhammad SAW, mikyalun ma'ruf. Itu gantang yang sudah dikenal, ya udah ada gantangnya. Kayak kita gini ada gantang liter, misok juga udah sama. Wa yakhtalifu qadruhu waznan bikhtirafi jins. Tapi kalau kemudian itu dikonversi jadi berat, yakhtalif qadruhu, jadi berbeda itu timbangannya secara berat, bikhtirafi jins, dengan perbedaan jenis mayukhriju, dari perbedaan apa yang dia bayarin zakat, kadzaro, seperti jagung. Jagung sama beras kalau pakai volume sama tuh. Kalau pakai literan jadi sama, 1 liter 1 liter kan gitu. Tapi kalau dikonversi pakai berat, pakai timbangan kilogram-kilogram, jadi beda tuh banyaknya tuh. Kan ya? 1 kilogram beras tuh mestinya lebih dikit daripada 1 kilogram jagung. Karena jagung kan enteng, ringan kan begitu. Jadi yang Nabi Muhammad sebut itu so' itu mikyal, volume, literan gitu kalau kita sekarang. Kadzarrati seperti jagung, itu kan beda. Wal hims, hims itu apa? Buncis. Wa ghairihima atau selainnya. Faswabu al-i'timad alal kail, maka yang benar itu kata Imam At-Taqi dan Al-Isni, al-i'timad itu kita memberikan standar, apa itu i'timad itu? Ya udah jangan kemana-mana, i'timad aja, bersandar saja alal kaili, dengan volume, dengan takaran, dunal wazni, bukan dengan timbangan. Fal wajibu ayukhrija bisa'in mu'ayira bis mu'ayirun wa fal wajib, maka yang wajib bagi kita orang muslim, ayukhrija bisa'in mu'ayirin, dengan satu sa' mu'ayirin yang terstandar, bisa'il ladzi kana yukhriju bihi fi zamani Rasulullah alaihi wasallam, yang sama dengan satu sa' yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau hidup. Faman lam yajidhu, maka siapa yang tidak bisa mendapatkan satu sa' seperti sa'nya Nabi Muhammad, fal wajib alaihi ayukhrija qadran, maka dia wajib mengeluarkan sekedar yatayaqqanu annahu la yanqus, sekedar ukuran yang dia yakin bahwasanya itu tidak kurang daripada satu sok. Wa ala hadza, maka karena itulah kemudian fataqdiru, maka takaran kita, timbangan kita itu menjadi bi khamsati artalin, 5 ritel wa thulus, dan 1/3 takrib, takribun sebagai bentuk pendekatan. Jadi kita nih ngira-ngira yang paling dekat tuh ya 5 ritel 1/3. Wa qala jama'atun min, jadi itu pendekatannya yang dilakukan oleh para ulama begitu. Wa qala jama'atun min al-ulama, kemudian sekelompok ulama mengatakan innahu quddira bi arba'i hafanat. Yang paling benar tuh kalau kita takdirkan, sebagian ulama mengatakan ditakdirkan bi arba'i hafanatin, dengan 4 raufan 4 raupan, bi kaffai rajulil mu'tadilil kaffaini. Daripada bingung-bingung tuh apa ini itu, mendingan yang begini aja nih 4. Jadi kan satu so itu kan 4 mut, satu mut itu kan 1 raupan tangan orang dewasa normal kan gitu. 1 raupan dari 2 tangan. Nah, ini. Itu yang lebih enak. Cuman kalau kayak gitu gue jadi masalah juga kan. Akhirnya ya kalau kita bayar sendiri kan kita beda-beda tangannya, ada yang gede, ada yang lebar, ada yang kecil, Akhirnya si miskin dapatnya beda-beda. Kalaupun kita bayar ke panitia, nanti panitia kan yang jaga beda-beda. Ada yang pagi yang jaga lumayan gede. Ntar yang lumayan gede itu kalau siangan tidur dia nggak jagain. Yang jagain anak kecil. Jadi repot lagi. Nggak beres-beres urusan. Makanya kita kasih standar yang pasti aja. Dan ulama sekarang punya standar satu. Kalau sekarang 3 liter. Ya. Beberapa ulama kemudian beberapanya sekarang. Dan itu tadi ya, saya nggak tahu ya, ente lihat apa nggak, Afif ya. Kalau ane lihatnya dari zaman dulu sampai sekarang tuh makin sini makin ditambahin. Dulu 2,5 kilogram, ya kan gitu, 2,5 kilogram, kemudian sekarang jadi 3 kilo. Mana ada yang 3,5 kilo sekarang? Dulu liter 2, sekian liter, berubah jadi 3 liter. Sekarang ada yang 3,5 liter loh. Nah, jadi standarnya tuh makin nambah, standarnya makin nambah gitu. Tapi kan kalau satu sok itu, ya, kalau satu sok kalau kita konversi jadi liter, satu sok itu kan 4 mut. Satu mut itu kan dikonversi oleh Dr. Robah Az-Zuhairi 0,68 liter. 0,68 liter itu kalau kita kali 4 itu kira-kira 2,7 sekian liter. Jadi 3 liter tuh udah enak. 3 liter tuh udah benar. 3 liter tuh udah benar. Yang kalau kita konversi ke kilogram jadi 2,1 sekian kilogram. Yang kemudian dibulatin jadi 2,5 kilogram. Karena 1 liter itu kan, 1 liter beras itu kan kalau konversi ke kilogram itu kurang dari 1 kilogram. Jadi lebih, apa istilahnya, lebih, apa namanya ya, konversi volume itu kan memang agak ribet gitu. Makanya kalau mau bayar zakat fitrah tinggal lihat standar yang dipakai oleh orang setempat aja. Orang setempatnya pakai kilogram, ya kilogram lah kita pakai. Orang pakai liter, ya liter lah kita pakai. Karena nanti zakat ini kan diberikan kepada orang miskin. Kalau nanti kita bayarnya beda, karena bayarnya beda-beda, nanti miskinnya dapatnya beda-beda kan kasihan. Akhirnya jadi cemburu-cemburuan. Karena ada beberapa panitia itu yang nggak mau ribet kan. Jadi panitia itu ada yang kita bayarkan zakat Anda sesuai Anda yang bayar kepada kita. Jadi kalau Anda bayar udah bawa plastik, itu yang kita bayarin ke miskin. Kalau Anda bayar pakai duit, itu yang kita kasih ke miskin. Anda bayar pakai karung, itu yang kita kasih ke miskin. Nah, ada beberapa panitia itu yang begitu. Yang istilahnya nggak mau capek. Ya benar juga sih, nggak ada namanya juga panitia, tibang nyalurin doang kan begitu. Nah tapi ada panitia yang lumayan rajin, dikonversi tuh. Semuanya dikonversi menjadi beras dengan timbangan yang sama. Nah, buat saya ini lebih baik. Apa istilahnya? Ya, karena kan maksud daripada zakat itu kan menenangkan si miskin biar nanti dia nggak perlu capek-capek hari itu, nggak perlu bingung nyari duit kemana, nyari beras kemana, kita udah sediain. Maka itu karena udah sediain, setiap miskin dapat jatahnya sama. Begitu. Biar tidak apa istilahnya, biar tidak saling cemburu. Tapi kalau pakai kadar begitu, akhirnya beda-beda orang dapatnya kan gitu. Wallahu alam. Idza arafta hadza fa kullu ma yajib fihi al-ushr fa huwa salihun lil-ikhraj. Nah, insyaallah itu hari besok ya. Besok kita bahas nih, belum jam 6 tapi kita sudah akhiri saja. Sayangnya juga lagi kurang ini nih. Enggak tahu hawanya nih kurang enak begitu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita lanjut esok hari tentang apa yang wajib kita keluarkan dari zakat fitrah. Apakah duit? Apa harus makanan pokok? Insya Allah di pertemuan besok hari Kamis. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan agar tetap bisa menjalani ibadah dan menuntut ilmu agamanya. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya saya mohon maaf dan juga mohon koreksi bagi para asatid, guru-guru kami, bagi para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, termasuk teman-teman sarjana muslim kami. Kalau menemukan ada kekurangan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat bisa dikoreksi, bisa melalui kolom komentar WhatsApp pribadi dan juga Telegram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.